والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Dalam doanya beliau meminta kepada Allah, Allahumma hassin khalqi wa khuluqi, ya Allah, perbaguslah bentuk zahir kami, wa khuluqi, dan akhlakku. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga memohon kepada Allah untuk dijauhkan daripada akhlak-akhlak yang tidak baik. Beliau memohon kepada Allah, Allahumma jannibni munkaratil akhlak. Ya Allah, hindarkanlah aku daripada mungkarat akhlak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya Nabi. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji, usbud'uni astajib lakum. Memohonlah kamu kepada aku semuanya, maka aku Allah akan mengabulkan untukmu. Itu doa manusia biasa, apalagi kalau doa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dan mentakdib Rasulullah dengan Al-Quran. Terjadilah akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Sa'ad bin Hisham, beliau bercerita, satu saat aku masuk ke rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dan aku tanya kepada Sayyidatuna Aisyah tentang akhlaknya Rasulullah SAW. Beliau kembali bertanya, "Ama taqra' al-Qur'an?" Wahai Sa'ad bin Hisham, tidakkah engkau membaca Al-Qur'an? Qultu bala, maka aku menjawab, kata Sa'ad, "Ya, aku baca Al-Qur'an." Sayyidatuna Aisyah membalas, menjawab, "Kana khuluqu Rasulillah SAW Al-Quran." Ada akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Kalau kepingin akhlak dipraktek, kalau kepingin ajaran Al-Quran dipraktekkan dengan sempurna pada seseorang, maka terbentuklah Muhammad Rasulullah SAW. Banyak sekali Al-Quran bagaimana mengajarkan, membimbing Rasulullah sehingga mempunyai akhlakul karimah. Di antaranya firman Allah, khudil afwa, wa'mur bil urfi, wa'arid an jahilin. Bersikaplah wahai Muhammad untuk memaafkan kesalahan orang, mengajak manusia berbuat baik, tinggalkan daripada urusan-urusan orang yang bodoh. Allah subhanahu wa ta'ala juga mentadib Nabi untuk sabar. Mengajarkan kepada Nabi untuk sabar. Wasbir ala ma asabat. Inna dalika min azmil umur. Sabarlah wahai Muhammad terhadap apa saja yang menimpa kepada kamu. Karena sesungguhnya itu kesabaran adalah urusan-urusan yang sangat berat. Urusan-urusan yang sangat mulia. Tak gampang menjadi orang yang sabar kalau bukan orang-orang yang kuat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mentadib Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu memaafkan kesalahan orang. Selain sabar, Nabi juga dididik untuk memaafkan kesalahan. Fa'fu anhum wasfah, innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkan daripada kesalahan mereka. Sesungguhnya Allah itu senang dengan orang. Beliau juga dididik untuk berbuat dengan cara yang terbaik. Bukan hanya berbuat kebaikan, tapi memilih yang terbaik. Idfa billati ya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Lindungi, cegahlah dengan sesuatu yang terbaik, wahai Muhammad. Maka akan terjadi nanti, orang-orang yang ada permusuhan antara kamu dengan dia, menjadi teman yang akrab. Begitu Rasulullah SAW dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas kebencian orang-orang yang memusuhi dia dengan kebencian, tapi beliau membalas dengan rahmat, dengan budi pekerti yang tinggi, sehingga yang asalnya menjadi musuh berubah menjadi sahabat yang luar biasa. Lihat bagaimana Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Begitu bencinya asalnya kepada Nabi, maka berubah Sayyidina Umar menjadi pembela utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hal-hal yang mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah Tuhanku yang langsung mendidik aku, maka Allah memberikan pendidikan yang terbaik untukku sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di peperangan Uhud, beliau terluka sehingga keluar darah, bahkan gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat pecah. Darah membasahi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sambil mengusap darahnya berkata, "Kaifa yaflahu qaumun khababu wajha nabiyyin biddam?" Bagaimana mungkin satu kaum akan bisa berbahagia sedangkan dia telah melumuri wajah nabinya dengan darah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka. Artinya mendoakan supaya mereka mendapatkan bala dari Allah. Maka Allah menurunkan wahyu, "Laisa lakum min al-amri syai'." Tidak ada perintah untuk kamu untuk begitu, wahai Muhammad. Artinya Allah tidak mengendaki kamu menjadi orang yang membenci, menjadi orang yang dendam. Begitulah Allah memperhatikan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga hal-hal yang demikian itu diperhatikan oleh Allah SWT, dan Allah tidak menginginkan terjadi kekurangan pada Rasulullah, yang di Allah menginginkan kesempurnaan yang timbul daripada Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai perubahan wajah Nabi itu diperhatikan oleh Allah. Bagaimana Abdullah bin Maktum ketika datang kepada Rasulullah dan Nabi lagi semangatnya mengajak tokoh-tokoh Quraisy untuk masuk Islam. Di tengah-tengah begitu, maklum Abdullah bin Maktum adalah orang yang buta. Dia mencegat Nabi, memutus omongan Nabi sambil berkata, "Wahai Muhammad, alimni ma'alamakallah, ajari aku apa yang Allah telah mengajari kepada kamu." Nabi berubah wajah karena Nabi lagi tengah-tengah berdialog dengan serius dengan orang-orang tokoh-tokoh kafir Quraisy. Harapan Nabi, jika tokohnya masuk Islam, maka pengikutnya akan masuk Islam. Abdullah bin Maktum orang yang biasa. Dia buta, dia mintakan, "Ajari aku Muhammad, ajari aku bagaimana itu semuanya." Berubah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Nabi saat itu merasa terganggu. Langsung ditegur oleh Allah. Perubahan begitu ditegur oleh Allah, "Abasa wa tawalla, jaula ama wa dzikra ala ya zakka." Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah lagi wajahnya berseri-seri, dan setiap bertemu dengan Abdullah bin Maktum, Nabi menghargai, "Selamat datang dengan seseorang yang aku mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala." Gitu besar akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya adalah satu bentuk bagaimana Allah memperhatikan kekasihnya. Perubahan wajah, perbuatan Nabi, ucapan Nabi, semuanya diperhatikan oleh Allah dan langsung mendapat teguran daripada segala kekurangan. Karena Allah menghendaki beliau adalah menjadi manusia yang sempurna. Sallallahu alaihi wasallam. Dari akhlak yang dibentuk oleh Allah inilah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akhlak kepada manusia. Sehingga Nabi berkata, "Innama bu'itu li utammima makarimal akhlak." Hanya saja aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak daripada manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia untuk mempunyai akhlak yang bagus. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia untuk mempunyai budi pekerti yang tinggi. Diceritakan di sini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diserahi tawanan-tawanan perang dari negeri Toi. Seorang perempuan di antara tawanan tadi itu berkata, "Wahai Muhammad, aku mohon kamu perhatikan aku dan engkau bebaskan aku. Jangan sampai orang-orang Arab ini menjadikan aku budak. Aku adalah seorang perempuan anak daripada pemimpin ada di kaumku. Ayahku adalah orang yang selalu menolong orang yang lemah, membantu orang-orang yang baik. Ayahku selalu memberi makan kepada orang-orang yang lapar, menyebarkan salam. Ayahku tidak pernah menolak orang-orang yang memohon dan meminta di rumahnya. Aku ini anak perempuan daripada Hatim At-Ta'i." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam sambil menyatakan, "Wahai perempuan, ini akhlaknya orang yang mukmin. Ini sifatnya orang mukmin. Seandainya ayahmu itu adalah orang yang muslim, kita semuanya pasti akan cinta kepada ayahmu. Wahai pasukan, bebaskan perempuan satu ini karena ayahnya adalah orang yang mempunyai akhlak yang tinggi. Sesungguhnya Allah itu cinta dengan orang yang mempunyai akhlak yang tinggi." Maka Abu Burda bin Nayyar, dia mengangkat suara, "Ya Rasulullah, benarkah Allah itu cinta dengan orang yang mempunyai akhlak yang tinggi?" "Ya," kata Nabi, "demi jiwaku yang ada di dalam kekuasaannya, tidak seseorang itu masuk surga kecuali dia menjadi orang yang punya akhlak yang tinggi." Bukan ahli. Bukan menjadi orang yang ahli ibadah. Tapi ternyata akhlaknya buruk. Tidak menghargai orang tua misalnya. Durhaka kepada orang tua, tidak menghargai yang lebih tua, menghinakan orang-orang yang lemah, zalim misalnya, percuma itu semuanya. Tidak masuk surga, kata Nabi, kecuali orang yang punya akhlak yang baik. Bukan orang banyak ibadah, bukan orang yang banyak ilmu, tapi enggak punya akhlak. Karena bentuk ibadah itu kalau diterima, akan menghasilkan akhlak yang baik. Dia akan jadi orang tawadhu. Dia orang menjadi orang yang menghargai orang yang lain. Dia orang menjadi orang yang rahmat hatinya. Bukan berarti orang yang tambah ilmunya itu menjadi orang yang sombong. Meremehkan yang lainnya. Tidak. Tapi justru dia menghargai cinta kepada orang-orang yang lemah. Perhatikan keadaan fuqara wal masakin. Mengajarkan ilmunya kepada orang-orang yang membutuhkan dan seterusnya. Nah, karena itu, berakhlaklah yang baik, karena akhlak itu adalah tujuan utama daripada diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala سيدنا محمد محمد أشرف العرب والأجم محمد خير من يمشي على قدمي محمد بسيط معروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تجر لله كاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت ميثاك حافظه محمد طيب الأخلاق والقيم. محمد رويا بالنور طينته محمد لم يزال نورا من القدم محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدن للعام والحكم محمد خير خالق الله من مضار محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق الندين به محمد مجملا حقا على عدمي محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرج على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كسف الأمة والظلم محمد سيد طابت مناكبه محمد صاغه الرحمن في النعم محمد صفوة الأنهار وخيرته محمد طاهر من سائر التهم محمد ضحك للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يضم محمد طبت دنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم محمد دائم لله ذو همم محمد ختم للرشد كلهم اللهم صل افضل الصلاة ان لا تعلم مخلوقات جاتنا وعلى اله وصحبه وعلى آله وصحبه. احنا كل شؤون واجره بالرضا منك يا عيون كل الديون قبل ان تاتي نهرس المنون يا صلاه الله تغسل مصطفى الى الحق دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس شفاء صحبي مصابيح الغرب الله مولانا محمد بن عبد الله فزان ما الأرواح أبائي وإخواني من أبيهم سليم صلوات الله وسلامه أجمعين وما إلى روح بيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعين وتابعون أحسن وإلى رسول الله الرحمن الرحيم وفي الله والشريك بالجد شيخ الشيخ العظمة الفجر من الله محمد بن علي بن سلام ونبي علي وحبيب علي لغير الدنيا إخواني وابن علي محمد نوردي ومن يوم ملا ربك شكرًا لك عليها بحمد عليها وكل شيء قدين قلت الملا لحبي عبد الله اللي سلال برد من يطلع عليك عمر محضار العربي عبد الرحمن أحمد وعلي صلى الله عليه وسلم يشوف ابن سائل وعلي بن سائل يسير وعلي عبد الرحمن محمد مولى عرش ويوسف بن حرب يسير عمر بن عبد الرحمن عطش يسير خالي بن معرس عمي محمد صاحب شعبي وبرد نسر شعبي في الفيدان ميل أرواح أئمة المستهدين وغسين وحفيد من الغبراء والعلماء العاملين وفادي الطاعات الجاهلين ثم إلى روحي قلت الإرشاد وقلت إلى نوحي عبد الله بن علي الحداد محمد بن زين الحجي بن أحمد بن الكويت ثم إلى أهل أحمد بن رضوان محمد بن زين الشمالي الله بن حسين بن حسن بن سعد بن عبد الله بن سعد بن أخبار عبد الله بن عمر بن يحيى علي بن عبد الله السياف وأصحابه وشهدي من روحهم ثم إلى روحي أبو بكر بن عباس علي بن محمد بن شيخان بن علي السياب وأولياء وكر إجمعين لما كان حلق أرواح ومما شكل أرمان خصوصا أولياء النساء أبي حبيب وصل وشهد وسلم وعبي بن السياب جميع أخواني محمد عبد الرحمن وحسين عبد اللطيف الشيخ أبناء السياب والسياب وأصولهم ثم إلى رسح الحضر مقام الحبيب جعفر السياب وولدي حسين شيخان رحمه الله وعبد الله وأزواجه تلامذته وحبي أجمعين ثم إلى روح سيدي الوالد حتى لقاء حسين السياب وإخواني أحمد وعلي وحسين وعبد الله علي بن سالم رحمة الله عليه وعبد محمد السجاد وابن عبد الله رحمة الله عليه السجاد ثم إلى أرواح بعض الشيء السجاد ثم شهاب الدين القادر بن عبد الرحمن السجاد إبراهيم بن عبد الله السجاد حسين بن محمد بن علي الحداد بطولهم وفروعهم ثم إلى أرواح مشاركة وبنية مشاركة والدين والدين والدين والدين الله يحفظ هذه المسجد السابقة ورحمة الله نغشاهم ورحمة الله بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وأن الله سبحانه وتعالى يزين مكارم الأخلاق ويوفقنا وإياكم سميع الأعمال ويرزقنا وإياكم طول العمر حسن خاتم عند انقضاء الأجل وأن الله سبحانه وتعالى يهدينا لأولادنا ويجعلنا وإياهم من عباده الصالحين المفلحين المنجحين الفائزين البارين الناعمين المستبشرين الفائزين أن الله سبحانه وتعالى يمن علينا ما يبدو معكم من عباده الصالحين يجعلنا وإياكم مثلهم وانكرنا وإياكم في ديوانهم ويخلقنا بأخلاقهم ويرزقنا محبتهم والمتابعة لهم ظاهرا وباطنا وعلى هذه النية كن يا صالح وما نرسلت وإنهم وقصدوا وصلنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة